Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ingin saya bacakan faedah tambahan berkenaan dengan pembangunan ulang Ka'bah di masa jahiliyah yang dilakukan oleh Quraisy. Saya ambilkan dari Al-Anhar An-Naqiyah fi Syarhi Al-Khulasah Al-Bahiyah. Di kitab tersebut disampaikan tatkala orang Quraisy bersepakat untuk menghancurkan Ka'bah dalam rangka untuk merenovasinya, akhraju maka nabiha, maka mereka singkirkan semua yang ada di Ka'bah berupa harta perhiasan, berupa harta dan perhiasan, lantas mereka jadikan dan mereka letakkan itu di rumahnya Abu Talhah Abdullah bin Abdul Uzza bin Abduddar ibn Qusay. Demikian juga mereka keluarkan Kabirul Asnam, patung yang besar yang ada di Ka'bah yang namanya Hubal. Dikeluarkan dari dalam Ka'bah, kemudian mereka pasang indal maqam di maqam Ibrahim. Dan tatkala mereka ingin asyur mulai menghancurkan Ka'bah dalam rangka renovasi, tiba-tiba muncul di hadapan mereka satu ular yang ada, yang sebelumnya ular ini ada di dalam Ka'bah. Dan dia mulai keluar dan membuka mulutnya. Maka orang-orang Quraisy pun ketakutan. Akhirnya Al-Walid ibn Mughirah berkata kepada mereka, ya kaumi, wahai kaumku, bukankah kalian ingin menghancurkan Ka'bah dalam rangka renovasi? Kalau mereka mengatakan bala, betul. Qal, kemudian Al-Walid bin Mughirah mengatakan, fa inna Allah la yuhlikul muslihin, Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang hendak memperbaiki. Perhatikan, ini ucapan orang musyrik jahiliyah, yang disebut Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang mau melakukan perbaikan. Akan tetapi janganlah kalian masukkan untuk memakmurkan rumah Rabb kalian kecuali min tayyibi amwalikum, kecuali dengan menggunakan harta kalian yang tayyib. Ini tidak boleh biaya renovasi ini diambilkan kecuali dari harta yang tayyib. Wala tudkhilu fihi malan min riba, jangan masukkan dalam biaya proyek ini harta yang berasal dari riba, dari judi, upah pelacur. Kenapa disebut upah pelacur? Bisa jadi mereka punya budak perempuan yang dipekerjakan dengan cara melacurkan diri. Tidak pula dengan harta yang didapatkan dari mendzalimi orang lain. Wajannibuhu al-khabitha min amwalikum, jauhilah harta kalian yang jelek, karena Allah tidaklah menerima kecuali yang tayyib. Ini perkataan Al-Walid bin Mughirah kepada orang-orang yang hendak merenovasi Ka'bah. Lantas mereka pun melakukannya. Ya, maka kita lihat, dan di sini kita jumpai pelajaran bagaimanakah orang musyrik memuliakan rumah Allah. Di antara yang mereka lakukan adalah adalah memastikan harta yang dipakai untuk biaya renovasi adalah biaya yang halal. Mereka tidak mau pakai kalau itu dari sumber yang haram. Dan ini bentuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian mereka semua berdiri di dekat makam Ibrahim, doa minta sama Allah. Lihat, doa minta sama Allah, bukan minta kepada yang lainnya. Maka ini menunjukkan kalau mereka mengenal Allah dan mereka beribadah kepada Allah, doa minta sama Allah supaya Allah hilangkan dari mereka ular itu. Ini ular yang ada di dalam Ka'bah keluar membuka mulutnya. Lantas datanglah ta'irun kabirun. Datanglah burung besar, kemudian menyambar ular itu, kemudian melemparkan ular tersebut fil ajiyat, di daerah ajiyat. Daerah ajiyat ya berarti kalau kurang lebih di masa silam, di balik gunung Abi Qubais. Maka ini Mekah, kemudian sebelah selatannya itu ada gunung, namanya Gunung Abu Qubais. Kemudian selatannya lagi, nah daerah ajiyat. Nah, dilempar di balik gunung sama ular tadi. Fa'tabiru atau fa'tabaru dalika dalilan ala ridallahi an amalihim. Dan mereka anggap hal ini datangnya burung besar, nyambar ular, kemudian menyingkirkannya dan membuangnya di balik gunung itu sebagai bentuk ridha Allah dengan proyek mereka. Kemudian majulah Al-Walid bin Mughirah dengan membawa semacam cangkul di tangannya dan dia mulai menghancurkan Ka'bah bimufradihi sendirian tanpa ada satupun orang Quraisy yang menemaninya. Kenapa? Cuma sendirian, khaufan min ayan zilabi al-adzabu idza amsa. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah itu di pagi hari. Dia mulai merusak Ka'bah karena nanti mau direnovasi. Enggak ada satupun orang Quraisy yang membantunya karena khawatir ini sekarang dilakukan pagi nanti sore orangnya mati. Walamma asbaha saliman, maka ternyata pagi besoknya sehat-sehat saja. Akhirnya mereka pun rame-rame bareng bersama Al-Walid bin Mughirah untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta balaghu hijaratan khadran, sampai mereka tiba di batu hijau yang banyak orang, banyak laki-laki tidak mampu menggerakkan batu ini. Dan mereka jadikan ini sebagai pondasi bangunan. Dan tatkala mereka kumpulkan biaya yang mereka keluarkan untuk renovasi Ka'bah, mereka jumpai biaya yang ada itu kurang dari kebutuhan, dari keseluruhan kebutuhan untuk renovasi Ka'bah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Wastaqarra ra'yuhum, akhirnya diputuskanlah mereka, pada akhirnya mereka sepakat untuk mencukupkan diri dengan pondasi yang bisa dibiayai, kemudian memberikan tanda semampu mereka untuk bangunan Ka'bah untuk bagian yang belum bisa tercover. Dan mereka tinggalkan sisa bagian dari Ka'bah yang belum tercover. Mereka biarkan di Hijir. Dalam keadaan ada tembok yang melilingi. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya bangunan setengah lingkaran yang ada di sebelah utara Ka'bah yang di tempat orang awam, di tempat kita populer dengan sebutan Hijr Ismail, itu satu hal yang tidak ada hubungannya sama Ismail. Yang tepat nyebutnya adalah Hijr saja tanpa ada tambahan Ismail. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada hubungannya sama Ismail. Nah, ini kasus di masa jahiliyah, kehabisan duit untuk biaya renovasi, akhirnya disepakati, ya sudah duit yang ada cukup bangun sampai mana, pondasi sisanya yang masuk Ka'bah, itu kita kasih tanda bangunan setengah lingkaran saja. Nah, setelah orang Quraisy selesai, telah sampai pada membangun Hajar Aswad, bagian di Hajar Aswad, nah mereka berselisih tentang siapakah yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Dan perselisihannya tajam sampai 4 hari 4 malam itu bersetegang. Meskipun nanti pada akhirnya mereka sepakat, nah, sudah siapa nanti yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah, kita jadikan dia sebagai penengah. Ya, itu tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan renovasi Ka'bah. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik tadi, ketika mau merenovasi Ka'bah, Al-Walid bin Mughirah, di hari pertama cuma Al-Walid bin Mughirah yang menghancurkan Ka'bah untuk renovasi. Mereka takut nanti sorenya dia ini ada apa-apa. Di sini kita jumpai bahasanya orang jahiliyah, mereka punya penghormatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan buruk terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala satu hal yang mereka takutkan dan mereka khawatirkan. Ini lain hanya dengan keadaan di zaman ini. Orang tidak takut melakukan kejahatan di rumah Allah di masjid. Ada sandal hilang, kotak infak hilang, ampli hilang, mic hilang. Orang berani melakukannya tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dalam tanda kutip luar biasa. Orang jahiliyah tidak separah ini, terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang di zaman ini lebih unggul daripada orang jahiliyah dalam keberaniannya terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita kembali ke Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Ya, kita masuk pada bait yang ke-22. Qala Nazim rahimallahu taala wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqina fanqula. Dan setelah berumur 40 tahun ursila beliau diangkat sebagai rasul. Fi yaumil itsnaini di hari Senin yaqinan secara yakin fanqula ceritakanlah. Penjelasannya, setelah umur 40 tahun ursila diutus sebagai rasul, artinya setelah beliau genap 40 tahun, jadi masuk tahun 41, genap 40 tahun beliau diutus, maka beliau sallallahu alaihi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam kafatan linas, untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ancaman. Dan ini diriatkan dari Ibn Abbas, Zubair ibn Mut'im dan yang lainnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus li arba'ina sanatan, setelah berumur 40 tahun. Beliau berada di Mekah selama 13 tahun, yuha ilaihi, diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk hijrah, maka beliau berhijrah, dan di tempat hijrah selama 10 tahun, dan beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Fil yaumil itsnaini, artinya mab'ats, diutus sebagai nabi, itu kejadian pada hari Senin. Yakinan fangkula, secara yakin maka ceritakanlah. Ay mutahaqqaqa, secara yakin, mutayaqqana, yakin, tidak ada perselisihan padanya. Karena hal itu terdapat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kenapa beliau rajin puasa pada hari Senin. Qal, maka Nabi katakan, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itsu, dan hari aku diangkat sebagai nabi, atau unzila alayya fihi, diturunkanlah wahyu kepadaku di hari itu. Kemudian di bait yang ke-23, qala an-nazim waffaqahu rahimallahu fi ramadhana aw rabi'il awwali wa suratu qara awwalul munazzali, di bulan Ramadan atau di bulan Rabiul Awal, dan surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq, adalah surat yang pertama kali diturunkan. Penjelasannya, An-Nazim mengisyaratkan perselisihan yang terjadi tentang bulan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam setelah mereka sepakat kalau Nabi itu diangkat jadi Nabi pada hari Senin. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan di kitabnya Zadul Ma'ad, tidak ada perselisihan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada hari Senin dan diperselisihkan tentang bulan pengutusan. Ada yang berpendapat 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun Gajah, dan ini ada pendapat mayoritas ulama. Waqil, dan ada yang berpendapat bahkan karena dalika itu terjadi pada bulan Ramadan dan berhujah, dan mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, Sahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Qalu, mereka mengatakan, awalama akramallahu, pemuliaan yang pertama kali Allah berikan kepadanya, Allah turunkan Al-Quran padanya sang Nabi. Wa ilaha, dan inilah pendapat sejumlah ulama. Wal awwaluna, dan jumhur, tadi disampaikan, kalau Rabiul Awal itu pendapat aktsarun, jumhur. Sedangkan al awwaluna, yang pertama, yaitu jumhur ulama, sirah, mereka mengatakan, hanyalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan, itu menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan sekaligus saat Malalatul Qadar diturunkan ke Baitul Izzah, masjidnya para malaikat. Masjidnya para malaikat Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, satu tempat di langit dunia. Kemudian diturunkan munajjaman berangsur-angsur sesuai dengan kejadiannya selama 23 tahun. Kemudian surat Iqra awalul munazzali, yang pertama kali diturunkan dari surat-surat Al-Quran kepada Rasul yang mulia alaih salatullah wassalamu alaih, sebagaimana terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kemudian di bait yang ke-24, qala an-nazim rahimallahu ta'ala, thumma al-wudu'a was-salata 'allamah Jibril wahya raq'atani muhkamah. Kemudian wudu dan salat diajarkan kepada Nabi oleh malaikat Jibril, dan wahya dan salat itu hanya dua rakaat muhkamah yang telah ditetapkan. Ya, penjelasan dari Syaikh Abdul Razak, hadza demikian di awal perkara kenabian dan di awal pengutusan sebagai nabi. Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian ahli ilmi ulama bercerita padaku bahasanya salat ketika diwajibkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril kepada Nabi dan Jibril ada di bagian atas Mekah. Fahamazalahu bi aqibihi, aqibi tumit. Hamaza ya, makna biasanya mencela. Tapi tentu tidak cocok di sini. Hamaza bisa maknanya dorobahu. Ya, dorobahu. Hamazalahu memukulnya dengan tumitnya finahiyatil wadi, di salah satu sisi lembah. Fanfajarat, maka memancarlah darinya ainun, mata air. Lantas Jibril alaihi salam berwudu dan Rasulullah sallallahu alaihi salam memandangi Jibril. Liuriyahu, Jibril ingin menunjukkan pada Nabi bagaimanakah tata cara bersuci untuk sholat. Kemudian Rasulullah SAW berwudu sebagaimana Rasul melihat Jibril berwudu. Thumma qama bihi Jibrilu, kemudian berdirilah Jibril dan sholat bersama Nabi. Dan Rasulullah SAW sholat bi sholatihi, bermakmum dengan Jibril. Thumma sorfa Jibrilu, barulah Jibril pergi alaihi salamu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi Khadijah. Rasul berwudu laha di hadapan Khadijah untuk menunjukkan pada Khadijah bagaimanakah bersuci untuk salat sebagaimana yang diperlihatkan oleh Jibril. Fatawadat, maka Khadijah pun berwudu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah biha dengan Khadijah sebagaimana Jibril salabihi salat berjamaah dengan Nabi. Fa salat, maka Khadijah salat bi salati, dengan salatnya Nabi. As-Suhaili di Raudul Unufi mengatakan, dan hadis ini maqtu'un fi sirah. Dan hadis ini adalah hadis maqtu'un yang terputus dalam sirah. Dan mislu hadis semacam ini tidak bisa menjadi dalil untuk hukum syariat. Walakin akan tetapi hadis ini diriatkan dengan bersanad sampai Zaid bin Harithah. Yarfa'uhu, dirofa'kan, dimarfu'kan pada Nabi. Namun hadis versi yang musnad, yang sanadnya bersambung, itu yaduru, semua berputar pada Abdullah bin Lahiyah. Ya, maka ada istilah ya, berputar dalam ilmu hadis itu artinya semua ada hadis ini punya beberapa sanad, namun di situ ada orang yang sama di semua sanad. Nah, orang yang sama di semua sanad itu dimulai dari ya, itu ada pada dimulai dari ya, Abdullah bin Lahiyah. Kemudian ke atasnya sama, bedanya di bawah. Misalnya ada tiga sanad, ada tiga jalur. Nah, di sini tengah misalnya adalah Abdullah bin Lahiyah. Ke atas sama, ke bawahnya beda orang. Ini namanya yaduru ala Abdullah ibn Lahiyah. sanadnya berporos pada Abdullah bin Lahiyah wa qad dha'ifa, dan Abdullah bin Lahiyah ini dinilai dhaif. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Zaid yang tadi diisyaratkan oleh Az-Zuhaili itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lain dari Zaid ibn Harithah, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam datang pada Nabi fi awali ma uhiya ilaihi. Di awal Jibril memberikan wahyu. Fa'allamahu, lantas Jibril mengajari Nabi wudu dan salat. Maka setelah selesai berwudu, Jibril mengambil satu cawuan, ambil pakai tangan, satu cawuan berisi air, kemudian dipercikkan pada kemaluannya. Dan di sanadnya sama ada Ibnu Lahiyah, akan tapi hadis ini tubi'ah, memiliki tabi' ini penguat. Walihada, oleh karena itu dibawakan oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala di silsilah sahihah. Dari Al-Albani berpendapat ada hadis yang kuat yang menunjukkan kalau Nabi, kalau Jibril alaihi salatu wasalam itu gurunya, itulah yang mengajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasalam tata cara berwudu. Ya, demikian yang kita baca dari sarannya Abdul Razak. Ingin kita lengkapi dengan penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin untuk beberapa bait ini. Di halaman 16 di sarannya Syaikh Shalih Al-Utsaimin, setelah An-Nadhim rahimahullah ta'ala selesai menyampaikan peristiwa-peristiwa sirah di fase Mekah sebelum bi'tsah diutusnya Nabi SAW, beliau lanjutkan dengan pasangannya yaitu hawadis sirah, peristiwa-peristiwa sirah Nabi di Mekah setelah beliau diutus sebagai Nabi. Ada 14 peristiwa dan kejadian. Al-hadisatul ula, kejadian yang pertama, turun wahyu pada beliau dan beliau diutus sebagai rasul tatkala telah berumur 40 tahun. Demikian pendapat jumhur ulama sirah. Dan inilah pendapat yang asah paling kuat menurut para naqalatis sirah ahli sirah. Disebutkan oleh Suhaili, Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar fi akhirin dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus pada hari Senin sebagaimana disampaikan oleh An-Nadhim. Kama tsabata fi hadis Abi Qatadah, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Qatadah yang telah disebutkan, yang ini diriwayatkan oleh Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi mengatakan itu adalah hari aku dilahirkan dan padanya buistu aku diutus atau unzil alai, aku mendapatkan wahyu. Maka Nabi itu diutus pada hari Senin. Dan Ibnu Qayyim menukil di Zadul Ma'ad, sepakat ulama sirah tentang hal ini. Ini disepakati kalau itu hari Senin. Ini cuma diperselisihkan bulannya. Wasoha ta'yinu tarikhihi, dan terdapat penegasan dan terdapat riwayat yang sahih menegaskan tanggal dan bulannya. Fi athari Jabirin, dalam sebuah athar dari sahabat Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Juraqani. Di sana keduanya mengatakan wa fihi bu Isa. Setelah mengatakan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal wa fi bu Isa, dan di hari Senin Nabi diutus. Artinya pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tsumma dzakara An-Nadzim, kemudian An-Nadzim rahimallahu taala menyebutkan berita turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kali diturunkan pada Nabi adalah surat Iqra. Dan adalah pengangkatan Nabi itu berbarengan dengan diturunkannya surat Iqra pada Nabi. Fa inna Jibril, karena Jibril ja'ahu, datang pada Nabi ketika Nabi ada di Gua Hira. Perlu diketahui bahasanya Hira itu nama gunungnya, nama gunung bukan nama guanya. Sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin di tafsir Qisar Al-Mufassal. Yatahannas, Nabi di Gua Hira itu Nabi yatahannas fihi ayata'abadu, beribadah. Faqala lahu Jibril, berkata kepada Nabi, bacalah. Maka Nabi mengatakan, aku tidak bisa baca. Maka Jibril kemudian menarik Nabi, kemudian menutupi Nabi, itu memeluk erat, hatta balagha bi al-jah, hatta balagha minhu al-jahda. Sehingga pelukan itu menyebabkan Nabi kepayahan. Kemudian Jibril mengulangi hal tersebut marotan summa ukhra, kali kedua dan kali ketiga. Maka tatkala setelah kali yang ketiga, Nabi memeluk Jibril, Jibril memeluk Nabi sampai Nabi kepayahan. Lantas Jibril mengatakan, bacalah. Nabi mengatakan, ma'an Nabi Qari, anakku tidak bisa membaca. Lantas Jibril membacakan sejumlah ayat yang minta pada Nabi untuk diikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka adalah lima ayat ini dari surat surat Iqra adalah muqaddamal munzali. Yang pertama kali munzal diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Idzanan, untuk menunjukkan kalau Allah telah mengutus beliau ilal khalqi, kepada seluruh manusia. Dan Musannaf rahimahullah ta'ala menyebutkan setelah berita diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Malaikat Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu dan sholat. Ini kata pendapat Syaikh Utsaimin, diriatkan tentang hal ini hadis namun tidak valid. Alasannya karena hadis tersebut diriatkan dari dua jalur, dua-duanya adalah wahin, lemah sekali. Wahyaini. Bahkan Abu Hatim Ar-Razi tatkala ditanyakan oleh anaknya tentang hadis ini, beliau katakan, hadza hadisun kadzibun batilun. Ini hadis bohong, hadis batil. Meskipun maknanya maqtu'an bihi, bisa dipastikan benarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus, jadilah Nabi belajar agama melalui Malaikat Jibril. Maka dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada nabinya apa yang Allah inginkan dengan mengutus Malaikat Jibril. Maka tentu min muqaddami, di antara hal yang terdepan yang diperintahkan oleh Nabi dan Nabi jadikan sebagai ibadah adalah sholat, dan sholat itu sangat tergantung dengan wudu. Maka bisa dipastikan bahasanya awal-awal yang diajarkan oleh Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wudu dan sholat. Sehingga kesimpulannya, dalalatun nazar, dalil akal menunjukkan benarnya hal itu. Bahwasanya datang Malaikat Jibril ngajari Nabi wudu dan sholat. Adapun dalalatul khobar, adapun dalil berupa hadis, fafiyah dha'fun, maka hadisnya lemah. Menurut Syaikhul Utsaimin mengacu pada Abu Hatim Ar-Razi. Dan tadi telah kita baca di sarahnya Syaikh Abdul Razak. Al-Albani menilainya, sanadnya tidak masalah. Dikarenakan memang betul ada Ibnu Lahiyah, namun Tubi memiliki dalil lain yang menjadi penguat. Ya, sebelum kita lanjut ke bait berikutnya, kita break sebentar 2 menit atau 3 menit. Ya, kita lanjutkan pada bait yang ke-25. Qala an-nadhimu rahimallahu taala thumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinnu nujumun hailah. Kemudian berlalulah 20 hari kamilah yang sempurna, maka ada nujuman sejumlah bintang yang melimpari jin. Hailah takut. Penjelasannya, kemudian berlalulah 20 hari sempurna sejak diutusnya atau diangkatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka jin, yang dimaksud jin bukan semua jin, namun jin yang mustarikis sama', yang mencoba untuk mencuri-curi mendengar obrolan para malaikat di langit dunia. Dia dilempari nujuman oleh bintang, itu syuhub, nyala api. Allah Ta'ala berfirman mengkabarkan tentang jin, setelah dijaganya langit, yaitu langit dunia, bisyuhub dengan nyala api. Allah ceritakan di surah jin ayat yang ke-9 dan 8. Saya bacakan maknanya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir di ayat yang ke-8, wa anna talabna khabara samai, kami mencari berita langit, maka kami jumpai langit mulian harasa, dipenuhi penjaga yang kuat, minal malaikati, dari kalangan para malaikat yang menjaganya dari jin-jin yang menguping. Alladikuna nakumubihi, nguping, itulah yang kami lakukan. Yang kedua, muliat, dipenuhi naran api yang menyala, yurma biha, yang digunakan untuk melempar kulaman semua orang yang dekat dengan yakrubu sama'at, yang dekat dengan atau yukaribu sama'at, mendekati langit. Kemudian ayat yang ke-9, wa annakunna fi sabiqi, kami para jin dulu, natakhidu minas sama'i, menjadikan sebagian dari langit mawaqi, ada sejumlah posisi, kami mendengarkan dari posisi tersebut apa yang diperbincangkan para malaikat. Fanukhbiru bihil kahanah, kemudian kami kabarkan kepada para dukun yang merupakan penduduk bumi. Waqata khayra al-amru, dan sekarang kondisi berubah. Siapa yang berani nguping di antara kami al-ana, saat ini, dia akan menjumpai naran api musta'alatan, yang menyala, mu'addatan lahu, yang sudah disiapkan untuknya. Jika fa'idha iqtarba, jika dekat-dekat, maka nyala api itu akan dikirimkan kepadanya, lantas membakarnya. Ya, maka wa anna lamasna sama'a, lamasna artinya mencari. As-sama'a maknanya khabar, berita dari langit. Maka kami jumpai langit, wajadnaha, kami jumpai hanya ke langit, dipenuhi dengan harasan. Harasan maknanya malaikat-malaikat penjaga. Syadidan, yang kuat. Kemudian yang kedua, kami jumpai syuhuba, nyala api. Dulu kami duduk minha di langit, di sejumlah tempat lisama', untuk nguping, namun sekarang siapa yang mau mendengarkan obrolan malaikat di langit dunia, dia akan mendapatkan syihaban rosoda, nyala api yang mengintai, yang siap untuk mengintai di sini artinya yang disiapkan untuk dilemparkan kepadanya. Kemudian ha'ilah dari kata-kata haul. Haul itu artinya rasa takut, ngeri. Wahuwa dan haul, definisi haul adalah al-makhafatu, rasa takut, minal amri, rasa takut dengan sesuatu. Ya, la yadri namun tidak tahu mayah jum'alihi minhu, apa yang akan menyerang dan menimpanya dari sesuatu yang ditakuti itu. Ngeri namun tidak tahu nanti akan ada apa. Nah, itu haul. Haul terhadap seseorang, ini ada orang, ada rasa takut dengan orang tersebut, dalam keadaan tidak tahu orang ini mau ngapain kepada saya. Apa mau mukul, apa mau meras, apa mau bentak, apa mau apa tidak tahu. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama bisyar, jama' dari sirah, mengatakan orang Quraisy melihat an-nujuma, bintang-bintang dilemparkan, dilempari biar dengan bintang-bintang 20 hari setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kali Imam Ahmad dan Tirmidzi dan selain keduanya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan adalah jin naik ila sama'i, ke langit, mendengarkan wahyu, dan jika mereka mendengarkan satu kata, mereka tambahkan 9 kata. Adapun satu kata yang didengar itu benar, adapun yang mereka tambahkan yaitu 9 itu batil. Falamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka dilarang untuk berada di tempat duduk mereka. Lantas mereka laporkan hal itu, setan-setan melaporkan hal itu kepada iblis. Dan tidaklah, dan bintang-bintang tidaklah dilemparkan, tidaklah digunakan sebagai alat pelempar sebelum itu. Faqala lahum iblisu, maka iblis kemudian mengatakan, ma hadza illa min amrin qad hadasa fil ardi. Ya, tidak ada hal ini kecuali karena satu perkara yang terjadi di muka bumi. Faba'asa junudahu. Maka iblis kemudian mengirimkan tentaranya, dan mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat di antara dua gunung. Urahu, aku menyangka. Urah artinya menyangka. Ya, kalau perawi mengatakan ya, di Mekah. Maka ya, maka jin-jin pun mendatangi Nabi. Fa'atau lantas mereka mendatangi iblis dan mengabarkan kepada iblis, menemukan orang ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, iblis kemudian mengatakan, hadal hadas alladhi hadasa fil ardi, inilah peristiwa yang terjadi di bumi. Kemudian bait yang ke-26, qala nadhim rahimallahu ta'ala, thumma da'a fi arba'il a'mami bil amri jahratan ilal islami. Kemudian Nabi berdakwah fi arba'i a'mami, di tahun yang keempat, bil amri, disebabkan perintah, jahratan untuk terang-terangan, ilal islami, mengajak pada Islam. Maka bait ini mengisyaratkan awal dakwah terang-terangan. Wa annaha, dan bahasanya dakwah terang-terangan itu di tahun keempat dari minal maba'as. Dari diutusnya Nabi SAW. Wa qabla dhalika, dan sebelum itu Nabi SAW yada'u ilal islami sirra. Mengajak kepada Islam siran dengan sembunyi-sembunyi. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di Zadul Ma'ad, Wa aqama dan adalah Nabi setelah itu 3 tahun lamanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mustakhfian sembunyi-sembunyi. Kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah di surat Hijr ayat yang ke-94. Fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, fa'alin ayyaha rasul. Fasda itu maknanya a'lin, umumkanlah wahai sang rasul apa yang Allah perintahkan, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah. Wala taltafit ila ma yaquluhu wa yaf'alul musyrikun. Jangan toleh apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah dengan terang-terangan. Wa jahara qaumahu bil adawati. Kemudian terang-terangan dan terang-terangan memusuhi kaumnya sehingga menghibatlah gangguan pada Nabi dan kaum muslimin. Sampai Allah mengizinkan, sehingga Allah mengizinkan untuk mereka 2 kali hijrah. Dan kala Nadhim rahimallahu ta'ala, wa rabi'un minan nisa wathna asyar minar rijali safi kullun qad hajar ila biladil. Dan rabi'un minan nisa, ada 4 perempuan. Wasna asyar dan 12 laki-laki sahabat Nabi, kulun semuanya qad hajar telah berhijrah ke negeri Hubasyi, negeri Habasyah, fi khamisi am di tahun kelima. Wafihi dan di tahun tersebut mereka kembali ke Mekah, summa adukum dan mereka kembali ke Habasyah, lamalam tidak ada celaan. Penjelasannya, di bait-bait 2 bait ini disebutkan 2 kali hijrah. 2 kali hijrah ke Habasyah, hijrah pertama dan hijrah yang kedua. Wa rabi'un minan nisa'i wa 12 minar rijal. Ini adalah bilangan para sahabat yang berhijrah di kali yang pertama. Kulun qad hajar ila biladil Hubsyi, semuanya telah berhijrah ke negeri Habasyah. Fi khamisi am, itu tahun kelima setelah diutusnya Nabi sallallahu wasallam alaihi. Wa fihi dan di tahun yang sama mereka kembali, yaitu kembali ke Mekah. Fil amin nafsi di tahun yang sama, yaitu tahun kelima mereka adu kembali ila Mekah, ke Mekah, karena telah sampai kabar kepada mereka bahasanya kondisinya telah, keadaan telah kondusif. Anal umur salahat. Ini kondisinya kondusif. Keadaannya kondusif. Wal halu tobat, keadaannya baik. Wal adha intaha, gangguan terhadap kaum muslimin telah berakhir. Maka mereka kembali meninggalkan Habasyah menuju Mekah. Tatkala mereka sampai atau dekat sampai ke Mekah, tabayyana lahum, mereka tahu bahasanya, realitanya tidak seperti itu. Maka di antara sahabat ada yang masuk ke Mekah dan ada yang kembali ke negeri Habasyah. Tsumma adu, kemudian mereka kembali ila biladil Habasyah, ke negeri Habasyah. La malam, ai fi dalika, tidak ada celaan dalam hal ini. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, salasatun hum wa thamanuna rajul wa ma'hum jama'atun hatta kamul wa hunna 10 wa 8 thumma qad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Tiga orang, mereka, 83 dan 80, berarti 83. Rajul laki-laki, wa ma'hum dan bersama mereka, jama'atun sekelompok, hatta kamul sehingga lengkap. Wa hunna dan mereka adalah hunna asrun wa thamanin 18 thumma qad aslam yaitu 18 perempuan thumma qad aslama kemudian sungguh telah masuk Islam di tahun ke-6 Hamzatul Asad. Hamzah yang dia adalah salah satu singa dari singa-singa Allah. Maka 83 laki-laki inilah bilangan sahabat yang berhijrah untuk hijrah yang kedua ke Habasyah. Dari laki-laki ada 83 laki-laki. Wahunna asrun wa thamanin. Sedangkan dari kalangan perempuan, thamani asyara asyrata 18 perempuan. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan, tatkala kaum muslimin banyak, dan orang-orang kafir khawatir dengan mereka, maka semakin menghibatlah gangguan orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gangguan mereka iyahum kepada para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Waqala Nabi mengatakan di Habasyah ada seorang raja yang tidak ada manusia yang terzalimi bersamanya. Maka kaum muslimin 12 laki-laki dan 4 perempuan berhijrah. Di antaranya ada Utsman bin Affan. Wawa dan Utsman adalah termasuk yang pertama kali keluar atau berangkat dan bersamanya istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tinggal di Habasyah fi ahsani jiwar dalam kondisi interaksi dan sikap yang terbaik atau perdagangan atau bertetangga yang baik. Dan sampailah kabar kepada mereka bahwasanya orang-orang Quraisy masuk Islam dan ini kabar ini bohong. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Tatkala mereka telah sampai setelah sampai kepada mereka berita bahasanya gangguan itu asyadu mimma yakul. Gangguan kepada kaum muslim itu lebih keras daripada sebelumnya. Maka rojak minum man rojak, maka ada yang kembali ke Habasyah. Dan sebagainya lagi dakhala jama'atun. Sekelompok lagi tetap masuk ke Mekah sehingga lantas mereka mendapatkan gangguan yang luar biasa dari orang Quraisy. Dan di antara yang milih kembali masuk ke Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud. Tuma kemudian mereka diizinkan untuk melakukan hijrah yang kedua ke Habasyah. Maka dari laki-laki yang berhijrah, maka laki-laki yang berhijrah ada 83 orang. Termasuk di antara mereka adalah Ammar, namun ini masih diragukan. Sedangkan dari perempuan ada 18. Maka mereka tinggal bersama Najasyi dalam keadaan yang terbaik. Fabalagha dzalika, maka hal ini sampai kepada Quraisy. Lantas mereka mengutus Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah fi jama'atin dan sekelompok orang yang lain untuk melakukan strategi gimana memulangkan kaum muslimin ini di hadapan Najasyi. Namun Allah kembalikan tipu daya mereka ke leher-leher mereka. Tsumma qad aslama fi sadis, kemudian di tahun yang ke-6 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Darul Al-Arqam. Maka tahun ke-6 dari diutus sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam, dan ada yang mengatakan tahun kedua. Maka masuk Islamlah Hamzatul Asad, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara persusuan. Sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Dan adalah masuk Islamnya Hamzah ini kemenangan bagi agama dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Dan masuk Islam ba'dahu setelah Hamzah dengan jeda bi'ayamin beberapa hari yang sedikit, masuk Islamlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka keislaman keduanya adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Dengan keduanya Allah memulihkan Islam dan kaum muslimin. Maka Thuwaibah itu menyusui 3 orang. Thuwaibah budaknya Abu Lahab itu menyusui Hamzah. kemudian menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi Abu Salamah, istri dari atau suami dari Ummu Salamah. Maka Hamzah adalah saudara persusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lihat catatan yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al Utsaimin. Beliau menyampaikan di Al-Hadisah Atsaniyah, peristiwa yang kedua, jin dilempari nyala api setelah 20 hari diutusnya Nabi. Dan ini perkara yang masyhur di kalangan para ahli sejarah. Dan adalah nyala api itu sebelumnya sudah dilemparkan, akan tetapi pelemparannya sedikit. Falamma maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dikerasilah dalam hal itu dan wasyuddida dan dikerasi. Sebagaimana demikian yang dikatakan oleh Zuhri dalam riwayat yang diriatkan anhu dari Zuhri, diriatkan oleh Abdul Razak. Wahada, dan inilah perkataan yang terbaik dalam masalah ini. Karena di antara ahli sirah ada yang berpendapat bahasanya nyala api sama sekali sebelumnya tidak pernah dilemparkan. Dan awal pelemparan nyala api setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat ini ditolak oleh berita-berita orang Arab, berita-berita Arab tentang kisah dalam kisah-kisah dan syair-syairnya. Oleh karena itu pendapat yang bisa dipegangi, lemparan dengan nyala api itu qadiman, sudah ada sejak dulu. Sabiqan, mendahului diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kerasnya pelemparan dan kuatnya setelah 20 hari setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghalangi setan untuk mencuri-curi dengar, dan Allah intaikan untuknya nyala api. Hifdzan, dalam rangka menjaga wahyu yang diturunkan pada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tercampur dengan kebohongan dan kebatilan mereka. Kemudian peristiwa yang ketiga, dakwah dengan terang-terangan sebagaimana disampaikan di Manzumah, thumma da'a fi rabbil a'mami bil amri jaratan ilal islami. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus sebagai nabi dan rasul, diturunkan wahyu kepadanya, berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan di tahun keempat Nabi dakwah terang-terangan setelah diturunkan pada beliau ayat di surat Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai berdakwah, mendakwai orang-orang yang beliau harapkan keislamannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu tempat untuk berkumpulnya kaum muslimin dan mukminin, dan di tempat inilah Nabi berjumpa dengan orang-orang yang ingin beriman pada beliau. Itulah rumahnya Al-Arqam binti Abi Arqam. Dan yang mendorong Nabi untuk memilihnya rumah Al-Arqam adalah sejumlah alasan. Ada 4 alasan yang beliau bawakan. Yang pertama, Islamnya Arqam tidak dikenal di tengah-tengah Quraisy, maka tidaklah disangka rumahnya menjadi tempat dakwah Nabi. Yang kedua, Arqam ini umurnya belia. Ketika itu berumur 16 tahun. Dan anak yang berumur 16 tahun tidaklah ada kecurigaan ketika ada orang yang datang ke rumahnya. Ya, maka tidak akan ada sangkaan kalau orang-orang itu datang ke rumahnya, dan ditinggalkanlah rumah sahabat-sahabat Nabi yang besar semacam Abu Bakar, Siddiq, dan Wa'atrabi, dan orang-orang yang semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, Al-Arqam itu dari Bani Makhzum, dan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim terdapat persaingan dan ketidaknyamanan. Maka tidak bisa disangka ketika itu bahasanya Muhammad Al-Hashimi malah mendatangi Darul Arqam Al-Makhzumi. Alasan yang keempat, pertimbangan keempat, rumahnya Arqam itu di dekat Sofa, dan dia adalah satu tempat yang memang didatangi oleh banyak orang. Maka tidaklah pada saat itu tidak diketahui alama yumayas bihi, dan tidaklah sesuatu yang bisa digunakan untuk membedakan masuknya Nabi SAW dan para sahabat ataukah keluar dari rumahnya Al-Arqa. Kemudian peristiwa yang keempat, hijrahnya sebagian sahabat Nabi ke Habasyah. Inam maksudnya para sahabat tatkala semakin menghebat bencana dan semakin besar gangguan dari Quraisy setelah masuk Islamnya, orang masuk Islam di antara mereka. Maka sejumlah sahabat ingin lari dari gangguan, maka Nabi SAW pilihkan untuk mereka negeri Habasyah. Karena rajanya ketika itu namanya Ashamah An-Najasyi, Najasyi itu gelar. Dan Ashamah itu dalam bahasa Habasa artinya anugerah. Karena Malikan adalah sang raja yang adil, yang tidak terjadi kezaliman indah di tempatnya. Tidak ada satu pun yang boleh dizalimi di sisinya. Maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Dan Habasyah adalah negeri yang luas. Dia ini berhadapan-hadapan dengan Yaman di balik laut. Berhadapan-hadapan dengan Hudaydah dan daerah-daerahnya. Sehingga negeri Habasyah itu al-Yaman di zaman ini mencakup lima negara. Yang pertama mencakup Somalia, kemudian Djibouti, Eritrea, kemudian Ethiopia, kemudian Baitul Habasyah, kemudian Ethiopia. Maka istilah Habasyah itu tak umum mencakup empat negeri yang telah dikenal ini. Ya. Dan adalah hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah itu dua kali. Kali yang pertama di tahun yang kelima dari diutusnya Nabi SAW di bulan Rajab. Dan jumlah kaum muhajirin pada saat itu 12 laki-laki dan 4 perempuan. Menurut pendapat yang paling terkenal di kalangan jumhur. Di antaranya yang melakukan hijrah adalah Utsman dan istrinya Ruqayyah bintu Nabi SAW. Demikian juga Abu Salamah ibn Abdul Asad. Dan istrinya Ummu Salamah radallahu anha. Radallahu anhum ajma'in. Maka di sini ada faedah pengertian Habasyah di zaman ini. Beliau katakan itu mencakup Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, kemudian Balad al-Habasyah, Ethiopia. Ya, empat ini. Somalia, Djibouti, Eritrea, dan Ethiopia. Nah, empat negeri inilah yang disebut dengan sebutan Habasyah. Ya, kemudian hijrah yang kedua di tahun kelima diutusnya Nabi SAW di bulan Syawal. Dan mereka jumlahnya 83 laki-laki dan 18 perempuan. Kemudian sekelompok dari Asy'ariyin menyusul mereka. Asy'ariyin adalah kawan-kawannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fa innam lama sama'u, maka mereka Asy'ariyin tatkala mendengar telah keluarnya Nabi SAW, mereka berupaya untuk bisa sampai ketemu Nabi. Maka mereka rakibu al-bahra minal yamani. Mereka naik perahu dari Yaman. Lantas perahu melemparkan mereka karena anginnya demikian kencang. Terlempar sampai Habasyah. Akhirnya mereka kaum Asy'ariyin ini bergabung bersama, tinggal bersama para sahabat Nabi SAW. Berhijrah di sana. Inilah makna. Wa ma'ahum dan bersama mereka jama'atun hayun. Jama'atun satu kelompok, hayun satu desa, kumul yang sempurna. Artinya bersama mereka-mereka yang berangkat dari Mekah ada jama'atun. Dan jama'atun ini hayun, yaitu satu kabilah diisi laki-laki yang sempurna. Mereka lah Asy'ariyun yang mereka keluar meninggalkan Yaman. Maka di antara kabar mereka apa yang telah lewat pembahasannya. Bahkan akhir audil muhajirin, dan adalah yang terakhir kembalinya atau pulangnya kaum muhajirin yang terakhir setelah penaklukan Khaybar sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian peristiwa yang kelima, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW sekaligus saudara persusuan. Karena keduanya Nabi dan Hamzah itu sama-sama disusui oleh Thuwaibah, bekas budaknya Abu Talib. Dengan satu susu, dikarenakan Thuwaibah ini kelahiran seorang yang namanya Masruh. Maka Halimah, maka Thuwaibah itu menyusui Nabi SAW dan menyusui paman Nabi itu Hamzah ketika itu. Dan masuk Islamnya Hamzah itu tahun ke-6 Hijriah. Demikian yang kita baca, kita telah sempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Warudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada penjelasan, ada pertanyaan? Baksat, ada pertanyaan? Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk yang tanggal 12 Rabiul Awal itu pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasul, guys. Lalu apakah pendapat yang kuat keduanya terjadi di tahun yang sama? Tadi yang kita bahas di berkenaan dengan 12 Rabiul Awal, yang kita bahas adalah Bi'tsah, diutusnya beliau sebagai nabi, turunnya surat Al-Alaq. Adapun beliau diutus sebagai rasul, maka dengan turun surat Mudatsir dan turunnya surat Mudatsir ini tidak lama dari turunnya surat Al-Alaq. Jadi bisa dikatakan di tahun yang sama. Nah. Baik, Zat, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara sembunyi-sembunyi dimulai sejak kapan dan berlangsung berapa lama, Ustaz? Berlangsung selama 3 tahun sejak beliau diutus sebagai rasul, ya setelah beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah. Nah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.